Setelah kita sampaikan yang terakhir berkenaan dengan ayat Al-Quran di surah Al-An'am ayat 108 tentang larangan mencela Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrikin, karena itu menjadi sebab atau menjadi jalan mereka orang-orang musyrikin akan mencela Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Dari ayat ini, Syekh mengambil istinbat tentang sebuah kaidah asar'iyah, kaidah syar'i yang dipakai dalam kitab usul, yang akan menjawab soal TD nomor 3. TD nomor 3. Namanya apa kaidahnya? Yang di dalam ilmu usul dengan pakai kaidah ini, apa kaidahnya namanya? Ya. Wallahu a'lam, enggak murojaah berarti. Baik. TD nomor 7 ya? Sampai 7, nomor 7. Nomor 7. Kalau sudah enggak ada ya sudah nomor 5 ya. 1 2 3 4 5. Apa? Nomor 5. Ahsan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya. Memiliki hukum-hukum apa? Tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk yang baik atau untuk yang jelek? Sehingga sarana dihukumi. Menjadi boleh atau tidaknya. Bergantung tujuannya nanti apa. Baik. Sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka sarana itu menjadi baik pula. Masuk, disyariatkan. Tapi ketika tujuannya jelek, maka sarana tersebut dilarang. Enggak boleh dijalankan. Enggak boleh ditempuh. Dihukumi, terlarang. Yang asalnya sebenarnya mencela Tuhannya orang-orang musyrikin itu boleh hukum asalnya. Sebenarnya penjelasan Syekh As'adi kemarin. Baik. Tetapi menjadi enggak boleh karena apa? Mengantarkan. Menjadi sarana, menjadi wasilah kepada apa? Kepada sebuah perkara, yaitu orang-orang musyrikin mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita teruskan. Bapak Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Wa min amthilati dhalik. Masih pada perkara satu daro'ik. Menutup pintu-pintu atau celah-celah yang mengantarkan kepada perkara yang haram. Contohnya ialah wa wasabihun bil mithli alladhi darabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ialah contoh untuk satu daro'i ini sebagaimana sebuah contoh yang Rasulullah membeberkan contoh ini atau memberikan perumpamaan ini. Dalam sabdanya berikut ini. Man sayyaba dabatahu tara'a biqurbi zara'in ghairi fa innahu dhaminun lima afsadathu minaz zara'i walau kana dhalika nahara. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man sayyaba dabatahu, barang siapa yang menerantarkan hewan gembalaannya, dibiarkan enggak diurus, dah lepas talinya atau dilepas dari kandang, enggak diurus, enggak dijaga, diterantarkan. Tara'a bi qurbi zar'in, sehingga dia merumput atau tergembalakan di dekat tanaman milik orang lain, bukan miliknya sendiri, milik orang lain. Fa innahu dhaminun lima afsadathu minaz zar'i, maka pengembala tadi bertanggung jawab mengganti terhadap apa-apa yang dirusak dari tanaman oleh hewan ternaknya. Jadi pengembalanya bertanggung jawab terhadap kerusakan tanaman milik orang lain tadi, yang mana hewannya itu yang memakannya, merumput di situ. Walau kana dzalika nahara, walaupun itu terjadi di siang hari, hewannya enggak diurus, begitu dilepaskan ya sudah. Kalau siang hari seringnya kan menggembala di situ, kayak gitu digembalakan umumnya. Nanti kalau dari malam hari ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat pada pembahasan yang akan datang ini. Hadza huwa sahih. Ini yang benar. Li'annahu mufratun bi'irsaliha fi hadhil hal. Karena pengembalanya telah bertindak sewenang. Sewenang-wenang. Dengan melepaskan gembalaannya pada keadaan seperti ini. Walaupun siang hari tetap dikenai apa tanggung jawab pengembara tadi. Karena dekat sekali dengan tanaman orang lain. Wa kadzal khilaf akan terjadi khilaf jika law arsala kalba saydi qariban minal haram. Seorang yang melepaskan anjing buruan di dekat daerah larangan. Di dekat daerah yang terlarang untuk memburu hewan-hewan atau burung yang ada di tempat tersebut. Fadakhala al-haram fasada fihi. Anjing buruan tadi masuk ke daerah larangan, ke daerah haram dan berburu di situ. Berburu di situ. Fa fi dhimanihi riwayatani an Ahmad. Dalam hal ini Imam Ahmad menyatakan adalah yang bertanggung jawab siapa ini? Bertanggung jawab atau tidaknya anjing buruan tadi bertanggung jawab atau tidak? Ada dua pendapat menurut Imam Ahmad. Waqila yatmanu bihin hal. Maka menurut beliau atau waqila dikatakan Imam Ahmad jadi ada dua, mengatakan diman pendapat pertama, pendapat yang lain apa? Tidak gitu. Karena dari ayat bertanggung jawab dia mengganti yang dimakan oleh kambing yang dimakan oleh anjing buruannya. Entah dapatnya sebuah ekor burung atau dua ekor burung, dia mengganti. Kalau dituntut untuk mengganti, maka dia mengganti. Apakah berbentuk harganya atau berbentuk apa? Diganti burung yang sejenisnya atau serupa dengannya. Wakilah yatmunu bikuni halin. Berarti yang katakan mengganti dan yang tidak, kemudian dikatakan juga bagaimana keadaannya dia tetap harus mengganti. Gitu. Tetap harus mengganti. Demikian dalam kitab Al-Mughni. Juz 3 halaman 168. Ta'liq Syekh, keterangan Fadilatul Syekh Muhammad bin Sa'imin rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Ma dzakarahu min dimani zuru idza atlafathu al-bahaimu sahihun. Apa yang Ibnu Jab sebutkan dari seorang itu bertanggung jawab terhadap tanam-tanaman yang dirusak oleh hewan-hewan gembalaan, ini adalah pendapat yang benar. Yakni maksudnya idza arsala bahimatahu biqurbi zara'i fa innahu dhaminun. Maksudnya jika seorang pengembala melepaskan hewan ternaknya sudah diterantarkan padahal dekat dengan tanaman orang lain, maka dia bertanggung jawab dhamin. Mengganti bertanggung jawab terhadap apa yang dirusaknya. Li'annahu arsalaha biqurbihi, alasannya karena dia telah mengembalakan di tempat yang dekat dengan larangan tadi. Tanaman orang lain sudah dipagar, tetap aja namanya hewan, enggak punya akal, dia menerobos masuk. Wa ma'rufun 'anil bahimata idza usidat bi qurbi zar'i saufa tar'a wa tadhhabu ilaihi sawa'un fil laili aw fin nahar. Dan yang terkenal, yang ma'ruf di masyarakat biasanya hewan ternak itu jika dilepaskan, digembalakan dekat dengan tanaman-tanaman, maka dia akan merumput pergi ke situ. Nyari rumput yang lebih segar, lebih hijau. Sama saja apa di siang hari atau di malam hari. Sama saja dia. Walaupun tidak digembalakan ya, lepas talinya sendiri. Nah, itu nyari tempat makanan yang dianggap enak. Lakin law arsalaha ba'idan 'anil mazari, tetapi kalau dia lepaskan hewan yang dia miliki itu di tempat yang jauh dari tanaman, tsumma hiya nasat ila al-mazari, kemudian dia berjalan, padahal sudah jauh ya, berjalan menuju ke tanaman tadi, wa akarat fin nahar, dan dia makan-makan tanaman waktunya siang hari. Fa innahu laisa 'ala sahibiyya diman. Dalam masalah ini maka pengembalanya tidak bertanggung jawab. Kalau di siang hari, nah ada rincian di sini. Siang hari seorang melepas hewannya di tempat yang jauh dari tanaman-tanaman orang, ternyata kambingnya jalan sendiri ke kebun tadi, makan, merusak tanaman di situ. Kalau di siang hari, maka tidak bertanggung jawab pengembaranya. Tidak bertanggung jawab. Alasannya apa? Li'anal mazari'a bin nahari ala ashabiha ayyahmaduha wa yahmuha. Karena kalau siang hari itu, pemilik kebun ashabiha, itu menjaga. Yahmadu, yahmu sama. Siang hari itu menjaga. Keumuman kebun kalau siang hari dijaga. Walailu bil aks. Adapun di malam hari sebaliknya, pemilik kebunnya pulang. Mungkin dari pagar ditutup pagarnya, tinggal pulang. Wajhu dzalika dzahir. Sisi penjelasannya, hal ini adalah sangat jelas sekali. Li'anan nasa yudlikuna mawasihim finnahar. Kalau siang hari itu, orang-orang adalah apa? Melepaskan itu saja hewan-hewan ternaknya. Tara'a wa tajulu yaminan wa simalan. Dia merumput. Bisa jalan ke arah kanan, bisa jalan ke arah kiri. Wa ahlul mazari aidan yaqduna yastaghina fi mazariihim. Kalau siang hari, pemilik kebunnya sibuk di situ. Di kebun itu. Yahmunaha, sambil menjaga kebun yang ia miliki. Ama fil laili fal amru bil aqs, adapun di malam hari sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Kalau malam hari, pemilik kebunnya pulang. Kalau sampai orang mengembalakan belum dibawa pulang, hewan ternaknya, dan gak dijaga, sangat mungkin dia masuk ke kebun itu merusak. Maka malam hari, pemilik apa kambing, pemilik hewan, yang hewannya merusak kebun itu, berhak untuk mengganti, atau berwajiban untuk mengganti. Wajib bahkan, dominnya wajib mengganti apa-apa yang dirusak oleh hewannya. Toib. Fal amru, kalau pada malam, fil atau sebaliknya. Yakni ma'at lafadhu al-bahimatu minazari fil lail fahuwa ala sahibiha. Baik, maksudnya ialah tanaman-tanaman yang dirusak oleh hewan tadi, yang digembalakan tadi, maka pengembala hewan itu bertanggung jawab. Walaukana arsalha ba'idan anizari, bahkan walaupun jauh malam hari kok ngembala, walaupun jauh ngembalanya, dari tempat tanaman tersebut. Wa dzalika li anna ahla mazari' naimun. Karena umumnya kalau malam hari pemilik kebun itu ya tidur, pulang ke rumahnya. Umumnya pulang. La yastati'una himayatiha, dia enggak sanggup menjaganya. Siang sudah sibuk di kebun, maka menjelang sore hari dia pulang. Wa al mawasi jarudil 'adah anhum fil laili yahfaduna masihim. Adapun para pemilik hewan-hewan yang jumlahnya banyak tentunya ini, maka umumnya adat berlangsung, yang berlangsung adat bagi mereka itu, kalau malam hari mereka menjaga hewan-hewan ternaknya. Dihalo, kalau mau ke arah kebun akan dihalonya. Diarahkan pulang. Tapi mungkin salah satunya enggak ketahuan, sudah masuk ke kebun orang, sebelum dihalo, sebelum berhasil dibawa pulang. Nah, maka dia bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan itu. Bisa dipaham ya? Insya Allah bisa dipaham. Mungkin kalau di sini yang enggak mengembalakan kambing enggak terbayangkan ya. Karena kambingnya kan ditaruh di kandang saja. Kalau di negeri Saudi sana, pemilik kambing banyak jumlahnya, apa kambing atau yang lainnya, seringnya dikembalakan di lembah-lembah. Baik. Enggak dieretkan bahasanya. Kalau orang sana enggak dieretkan, tapi digembalakan. Kalau orang sini kan dieretkan. Insya Allah aman. Baik, kalaupun mau digembalakan, maka ada aturan-aturannya. Kapan dia bekerja untuk mengganti, dan kapan tidak mengganti dengan rincian yang telah disebutkan di atas tadi. Baik, qala Ibnu Rajab berikutnya, berkata Ibnu Rajab, Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa qaluhu, kembali pada hadis yang di atas, sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan, idha salahat salahal jasadu kulluhu, wa idha fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wayal qalbu. Ketahuilah. Dan sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Jika darah itu baik, maka jasad seluruhnya akan baik. Dan jika segumpal darah itu jelek, maka seluruh jasadnya akan jelek. Ketahuilah segumpal darah yang dimaksud ialah apa? Al-qalbu. Hadis yang telah berlalu dan berulang-ulang. lafadz ini. Keterangannya fihi isharatun ila anna salaha harakatil 'abdi bijawarihi wa ijtinabihi lil muharramat wa intiqaihi lisubuhati bihasabi salahi harakati qalbihi. Nah, di sini ada isyarat bahasanya baiknya gerakan seorang hamba itu dengan anggota badan yang ia miliki, apakah tangannya atau kakinya, serta perbuatan dia menjauhi perkara yang haram dan membersihkan diri dari perkara yang syubhat, itu sesuai dengan baiknya gerakan hati. Itu sesuai dengan baiknya gerakan hati. Akan lebih jelas dengan paragraf berikutnya ini. Fa in kana qalbuhu saliman, jika hatinya hati yang bersih, hati yang sehat, laisa fihi illa mahabbatullah wa mahabbatu ma yuhibbuhullah. Di dalam hati itu tidak ada yang lain kecuali kecintaan kepada Allah. Kecintaan apa-apa yang Allah cintai. Wa khasyatullah, dipenuhi rasa takut kepada Allah dalam hati tersebut. Wa khasyatul wuku fima yakrahuhu, dipenuhi dengan rasa khawatir kalau dia terjatuh pada perkara yang Allah enggak suka, yang Allah benci. Maka saluhat harakatul jawarih kuliha, ketika saat itu gerakan anggota tubuhnya akan ikut baik. Faktor berikutnya adalah di hati tadi. Kalau hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah dan seterusnya tadi, maka anggota badannya akan baik juga dalam gerakan-gerakannya. Wa nasa'a dzalika ijtinabu al-muharramati kulliha, dan akan tumbuh dari itu semuanya, dari hati yang salim, perkara untuk menjauhkan diri dari perkara yang haram seluruhnya. Wa tawaqqa asubuhati, dan dia akan berhati-hati dari perkara subhat. Hadaron minal wuku' fil muharramat, dalam rangka berhati-hati kalau dia terjatuh pada perkara yang Allah haramkan. Yang subhat harus dia hati-hati agar tidak terjatuh pada perkara yang Allah haramkan. Baik, sekarang kalau hati itu rusak bagaimana? Dengarkan penjelasan saya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Wa in kana al-qalbu fasidan, jika hati seorang itu rusak, qad istaula 'alaihi itiba'u hawahu, maka hati itu akan menguasai dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya. Wa talaba ma yuhibbuhu, dan dia akan mengikuti yang disenangi oleh hawa nafsunya. Walau karihahullah, walaupun sesuatu yang dia sukai, yang dia tuntut, itu ternyata Allah murkai, Allah benci. Baik, fasadal harakatul jawarih kulliha, maka saat seperti ini, ketika seorang mengikuti hawa nafsunya, hatinya dikuasai oleh hawa nafsu, rusak, maka gerakan-gerakan anggota badannya menjadi rusak pula. Wamba'asat ila kul ma'asi, maka akan memunculkan kepada perbuatan maksiat, wal mustabihat, dan perkara-perkara yang samar-samar. Kalau hatinya rusak, kemudian menguasai dirinya, lalu dia ikuti hawa nafsu dia, menuntut apa-apa yang Allah tidak senang kepadanya, bahkan Allah benci, maka rusaklah gerakan-gerakan badannya, dan akan muncul kepada terutus atau akan mengirimkan dengan kerusakan hati tersebut kepada perbuatan kemaksiatan dan perkara yang samar-samar. Bihasabi itibai hawal qalbi, sesuai dengan kadar besar kecilnya pengikutan dia terhadap apa hawa nafsu jiwanya. Baik, seberapa dia dikuasai oleh hati yang rusak tadi, nah, maka seukuran itu pula dia akan terjatuh pada perbuatan kemaksiatan dan perkara as-subhat. Wa li hadza yuqal al-qalbu malikul a'dha, oleh karena ini dikatakan hati itu adalah rajanya anggota badan. Wa baqiyatul a'dha'i junuduhu, dan yang lainnya, anggota badan yang lainnya itu adalah tentara-tentaranya. Wa hum ma hadza junudun ta'iuna lahu, bersama dengan ini anggota badan yang lain itu menjadi tentara yang taat kepada hati. membaithuna fi ta'atihi, dia akan bangkit untuk mentaati hatinya. Wa tanfidhi awamirihi, dia akan melaksanakan perintah-perintah hatinya. La yukhalifunahu fi syai'in min dzalik, anggota badan tidak akan menyelisihi hatinya dalam perkara yang diperintahkannya sedikit pun. Fa in kana al-maliku salihan, maka kalau rajanya itu adalah baik, karena fi hadil junutu salihatan, maka tentara-tentara yang ada yang ada badannya akan baik pula. Wa in kana fasidan, jika hatinya itu rusak, kana junutuhu bi hadil masabah fasidah, maka tentaranya serupa, yakni rusak juga karena mengikuti rajanya yang rusak tadi. Wa la yanfa'u indallahi ila al-qalba as-salima, dan tidak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat. Kama qala ta'ala yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari yang harta dan anak tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari itu, yakni nanti pada yaumul qiyamah kelak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bawa hati yang salim, yang sahih, yang sehat. Baik, kita lihat tafsirnya, tafsir As-Sa'di. As-Su'ara ayat 88. As-Su'ara 88. Berkata As-Sa'di, fahadal ladhi yang fa'uhu indaka, maka inilah, yakni isyarat pada hati yang bersih, yang bermanfaat di sisimu. Illa man atallaha biqalbin salim, fahada alladhi yang fa'uhu indaka, maka hati yang salim inilah yang bermanfaat di sisimu nanti. Wahadal ladhi yanju bihi minal iqab, hati yang bersih inilah yang selamat dengannya, yakni pemiliknya selamat dengan hati yang bersih ini, dari hukuman. Wa yastahiqu jazila thawab, dan dia berhak untuk memperoleh pahala yang besar. Wal qalbun salim, maknahu apa itu hati yang bersih? Artinya ialah alladhi salima minasyirki wasaqi wa mahabatis syar wal idrar alal bid'ati wadunub wal israr alal bid'ati wadunub. Hati yang salim, yang bersih, yang sehat ialah hati yang selamat dari kesyirikan, pertama. Selamat dari kesyirikan. Yang kedua, dari keraguan-raguan. Hati yang salim adalah hati yang selamat dari kesyirikan, yang pertama. Yang kedua, dari kesyirikan, dari keraguan-raguan. Yang ketiga, selamat dari mahabbatus syar, menyintai kejelekan. Menyintai kejelekan. Yang keempat, terus-menerus di atas kebid'ahan. Terus-menerus di atas kebid'ahan serta dosa. Baik. Kalau bisa lepas dari itu semuanya, kesyirikan, keraguan, menyintai syar, terus-menerus di atas bid'ah dan dosa, nah, kalau itu semua bisa terlepas dari seseorang, maka dia apa? Hatinya bersih. Walazam min salamatihi mimma dzakara itisabu bil bi'addatiha minal ikhlas. Keharusan dari bersihnya hati seseorang dari apa yang telah disebutkan di atas adalah dia disifati dengan lawannya, lawan dari yang empat tadi. Apa lawannya? Yang pertama, syirik lawannya apa? Al-ikhlas. Maka disifati dengan ikhlas. Orang yang hatinya bersih, salim, sahih hatinya, maka dia adalah orang yang mukhlis, ikhlas dalam beramal. Baik, wal ilmi wal yakin, lawannya ragu-ragu apa? Lawannya adalah al ilmu dan al yakin. Yang ketiga, mahabbatus syar, apa lawannya? Mahabbatul khair, mencintai kebaikan. Yang keempat, israr al bid'ah wad dunub, apa lawannya? Watazyinuhu fi qalbihi, dia menghiasi dengan al-khair, mahabbul khair, dia hiasi dalam hatinya. Jadi kalau enggak baik, dia enggak suka. Sukanya perkara yang baik dalam seluruh perkara. Wa antakuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atun li mahabbatillah. Dan keraziman daripada hati yang bersih ini ialah seorang menjadikan iradahnya, keinginannya, kecintaannya mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hawahu tabali ma ja'alillah, dan dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang bersih menurut Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Berkata Ibn Rajab Al-Hambali berikutnya, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi, adalah Nabi alaihi salatu wasallam berdoa dalam doanya atau mengucapkan dalam doanya, as'aluka qalban salima, ya Allah aku mohon kepadamu hati yang salim, hati yang sahih. Sebuah hadis dari seorang sahabi, Saddad Ibnu Aus, akhrajahu At-Tirmidzi wa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadisnya sahih. Shahih Ibnu Hibban. Keterangan berikutnya Ibnu Rajab mengatakan wal qalbul salim, fal qalbul salim huwa as-salim minal afat. Maka hati yang bersih itu, hati yang sehat adalah hati yang selamat dari al-afat, penyakit-penyakit. Penyakitnya apa ya tadi? Kesyirikan, keraguan-raguan, cinta kejelekan, terus-menerus di atas bid'ah. Wal makruhati kulliha, seluruh perkara yang dibenci, seluruhnya itu enggak ada pada hati yang salim. Makruhat, perkara yang dibenci itu bersih dirinya. Wa wal qalbul ladzi laisa fihi siwa mahabbatillah wa ma yuhibbuhullah. Dengan kata lain, hati yang bersih ialah hati yang tidak ada padanya selain kecintaan kepada Allah dan apa-apa yang Allah cintai. Wa khasyatullah wa khasyatu ma yubaitu minhu, juga berisi rasa takut kepada Allah dan takut pula sesuatu yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini soalnya umum, mayyuba itu minhu, apa-apa yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, apakah permainan, pergaulan, teman yang jelek, menjauhkan dia dari jalan ketaatan, maka dia selamat dari itu semuanya. Wa fi musnadil Imam Ahmad an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la istaqimu imanu abdin hatta istaqimu qalbuhu. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, tapi ada kedhaifan hadisnya, dalam takhrijnya diterangkan dha'afahu al-Iraqi fi al-Mughni. Diterangkan oleh al-Iraqi dalam kitab al-Mughni. Baik, dalam kitab Imam Ahmad, kitab musnadnya dari sahabat Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan lurus, tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai lurus pula hatinya, sampai istiqomah juga hatinya. Tapi ada kedoibannya. Wal muradu bi istiqomati iman, maka dimaksud dengan istiqomahnya iman itu bagaimana? Istiqomatu amali jawarihihi, ketika seorang anggota badannya itu apa? Istiqomah. Lurus, istiqomah. Digunakan dalam ketaatan. Berusaha menghindarkan diri dari kemaksiatan. Maka itu disebut dengan istiqomahnya iman, berupa apa? Istiqomahnya anggota-anggota badan dalam bergerak, dalam beramal. Fa inna a'mal jawarih la tastaqimu illa bi istiqomatil qalbi, karena anggota-anggota badan yang dia itu beramal, anggota badan ini masing-masingnya tidak akan istiqomah kecuali kalau hatinya istiqomah. Wa mana istiqomatul qalbi, dan mana istiqomatul qalbi ialah antak an yakuna mumtali'an min mahabbatillah, yaitu hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, wa mahabbatu ta'atihi, cinta kepada ketaatan, jadi taat kepada Allah. cinta Allah, cinta ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, wa karohatu maksiatihi, benci kepada perbuatan maksiat. Jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan hati yang istiqomah, yang hatinya istiqomah. Berkaitan anggota badan akan istiqomah ketika juga hatinya istiqomah. Kapan hati istiqomah? Ketika hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, dipenuhi dengan kecintaan untuk mentaatinya, serta kebencian untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Jam berapa? 6.40. 40 atau 45 atau 35? 45. Baik, yulahuna sampai di sini. Masih tersisa berapa lembar? Pergantian kepada hadis. Dua lembar tapi tidak penuh. Baik, wal afwa la taqsir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.